pesonamu. Wahai sang bunga, menyilaukan mata, mata ini, mata batin, mata hati. Bangkitkan. Bangkitkan apa penonton? Ada yang tahu? Bangkitkan gairahku. Siap-siap Roya. Tak bosan mataku, tak bosan sungguh. Mataku takkan bosan padamu wahai sang gadis pujaan. Tak bosan mataku, tak bosan bosan. Mataku takkan bosan. Ciamis, Yuliana Rahmawati, Cabona, Ardu Surabaya, Weman Rum, Derakendal. Yang lagi nonton di Ciamis, sekali berkedut di saat sedang memandangmu. Rasanya mataku ini enggan sekali berkedip di saat sedang memandangmu. Ini rasanya ku menyuntingmu hidup berdua denganmu. Takkan bosan. Goyang Ani Munani, Teluk Jambi, Malabes, Lombang, Lombang. Neng Gotik sayang, coba lihat Akang di sini. Akang suka sama Neng, Akang sayang sama Neng. Aduh ala iya, aduh Neng Gotik sayang. Si Neng, mata ini tak bisa terpejam, mata ini tak bisa berkedip. Sungguh tak bosan, sungguh tak bosan. Rewa rewa, yo goyang lagi Ciamis. Istanaku tak bosan, mataku tak bosan. Oh sungguh, mataku takkan bosan untuk memandangmu. Mataku